tempat yang lebih tinggi. Bawa aku ke gunungmu yang kudus. Di dekatmu aku meneguk jamahan kasih sayang yang memuaskan dahaga jiwa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ku mau datang dan tenggelam di hadiratmu, sujud dan menyembahmu. Ku datang di tempat kudusmu, ku rasakan kehadiranmu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembahmu, oh Tuhanku. Ku datang di tempat kudusmu, ku rasakan kehadiranmu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembahmu. Hadiratmu mengubah hidupku. Hadiratmu beri sukacita. Ku angkat tangan sujud menyembah di dalam hadiratmu. Ku persembahkan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus.